kita sebutlah Itali. Jangan tanya tentang apa yang terjadi di Italia sekarang. Total sudah satu negara lockdown. Satu negara. Iran, negerinya para mullah. Ini juga luar biasa. Entah mana yang mengerikan sekarang. Entah China, entah Iran. Korea Selatan, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda susul-menyusul dengan cepat. Dan terjadi percepatan yang sampai sekarang belum bisa diperkirakan kapan ini akan selesai. Dan ini perkiraan akan bisa merenggut nyawa lebih 65 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ISPA, balik lagi bersama Islampedia. Jadikan kajian ini sebagai khazanah keilmuan. Jangan hanya berbeda pendapat, kita menjadi terpecah belah. Karena persatuan adalah yang utama. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Mudah-mudahan semua kajian ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Selamat menyaksikan. Kita rasanya tidak pula ingin menyalahkan Cina 100% ya, karena ini muncul dari mereka. Kita tidak ingin salah daripada mereka. Karena seperti dikatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Semua bencana, semua petaka yang terjadi di bumi dan juga di laut itu karena manusia yang buat. Manusia yang buat, kalimatnya dalam ayat bima kasabat aydihim. Memang manusia yang buat. Semoga ada mendengarkan uraian saya. Wahai Bapak Ibu, enggak pun saya uraikan. Bapak bisa temukan, Pak, dalam 50 misi terjahat ya. 50 catatan misi terjahat yang dibuat oleh Illuminati dan Freemasonry di bumi ini adalah mereka mentargetkan membatasi jumlah manusia hidup di bumi ini. 2020 nanti jumlah manusia tidak boleh lebih daripada 500 juta orang saja. Dan yang boleh hidup itu orang-orang yang telah mereka tentukan. Maka yang lain harus mati. Apapun caranya, dengan apapun jalannya harus mati. Mereka ciptakan senjata-senjata, mereka hasung orang supaya perang. Kemudian mereka ciptakan senjata biologi semacam virus-virus segala macamnya. Mereka yang menciptakan kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak ingin menyalahkan sepenuhnya pada Cina. Ini adalah perbuatan manusia, tetapi Allah telah menyebutkannya di Lauhul Mahfuz. Nabi telah menceritakannya, ini pasti terjadi dan zaman kita terjadinya. Di zaman kita terjadinya. Menurut Bapak, virus corona ini kapan akan selesai? Kita nggak tahu. Indonesia katanya sebelumnya paling kebal dengan COVID-19 ini. Orang Indonesia kebal-kebal. Orang Indonesia ini sehat-sehat, kuat-kuat. Orang Indonesia ini siap dengan virus corona dan sebagainya. Sekarang terjadi lonjakan yang sangat tajam di Indonesia. Ya. Dan sekarang beberapa fatwa yang aneh-aneh pun bermunculan. Di Singapura hari ini sudah ada fatwa, tak boleh Jumatan. Diganti dengan zuhur saja di rumah masing-masing. Ini ngeri, Pak. Kemudian gubernur DKI kita melihat kepada perkembangan yang sangat hampir-hampir tidak bisa dikendalikan dan harus dikendalikan sebelum parah, maka sudah mulai dihimbau. Imbauannya sangat masuk akal dan imbauan ini bagi saya juga layak kita pertimbangkan. Imbauannya apapun yang sifatnya keramaian-keramaian yang tidak begitu penting, maka jangan diadakan. Pemda akan larang. Ya, pemerintah kota provinsi DKI akan melarang kegiatan-kegiatan yang kira-kira, apalagi apa? Yang hari Minggu itu ada Car Free Day pun sudah tidak dibolehkan. Pokoknya acara-acara keramaian. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini mungkin beberapa, kalau boleh saya katakan, ini bisa jadi aksi-aksi terakhir ini ceramah Tabligh Akbar. Bisa-bisa ini akan dilarang, Pak. Bisa-bisa ini dilarang. Di Arab Saudi, di Mekah Masjidil Haram itu pun sudah dibatasi, Jumatan boleh sebentar saja lagi. Hanya 15 menit, tidak boleh dari lebih daripada 15 menit. Orang pun sholat dibatasi, sebentar saja kemudian harus bubar. Ya Allah, ya Rabbi. Ini semakin membahayakan kaum muslimin. Wahai marabah, itu baru dengan satu kasus virus corona. Sementara berlapis kasus yang sudah Allah siapkan di akhir zaman. Satu saja, satu membuat orang puyeng dan pening. Dan sebentar lagi apa yang akan terjadi kaum muslimin? Bumi ini akan labil, bencana-bencana besar akan terjadi, dan itu boleh saya katakan, insya Allah dengan kepastian yang mantap, insya Allah akan terjadi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi? Satu, kehancuran ekonomi seluruh dunia. Ini akan terjadi, Pak. Tidak ada negara tidak lumpuh ekonominya sekarang. Semua ekonomi orang sedang terjun bebas. Seluruh negara, Cina boleh saya katakan sudah berakhir, sudah tamat. Kita lihat satu minggu ini terakhir, kalau ada solusi, maka mudah-mudahan Cina masih bisa selamatkan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi solusi, vaksinnya tidak ditemukan, maka negara begitu kokoh ekonominya di mana-mana, sekarang ini sudah betul-betul dalam keadaan goyang segoncang-goncangnya. Amerika, negara adidaya yang begitu kekal dan kokoh, hari ini pun sudah mulai kelimpungan dengan COVID-19. Tentara Allah yang tak nampak ini. Jepang yang begitu jumawa dengan teknologinya juga sudah mulai muntah berat. Kita sebutlah Italia. Jangan tanya tentang apa yang terjadi di Italia sekarang. Total sudah satu negara lockdown. Satu negara. Iran, negerinya para mullah. Ini juga luar biasa. Entah mana yang mengerikan sekarang. Entah Cina, entah Iran. Korea Selatan, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda susul menyusul dengan cepat. Dan terjadi percepatan yang sampai sekarang belum bisa diperkirakan kapan ini akan selesai. Dan ini perkiraan akan bisa merenggut nyawa lebih 65 juta orang. Entahlah. Kita mengatakan Allahu hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Cuma dalam hal ini perlu saya sampaikan, jangan ikut-ikutan panik macam orang kafir. Kita ini orang beriman. Jangan panik seperti orang jahiliyah. Sampai-sampai harga sebuah masker yang hanya 1000 rupiah satu jadi 250 ribu dibeli juga. Harga 450 ribu dibeli juga. Maaf ya, enggak pakai otak itu dah. Kenapa sih kalau yang sanggup beli 250 ribu, ya Allah, ini sedekah hamba untuk masjid yang sedang butuh pembangunan ini, ya Allah, jadikan ini pelindung hamba dari virus corona. Kenapa enggak pikir begitu? Kenapa hanya untuk satu masker yang harganya 1000 rupiah kita korbankan 250 ribu, 450 ribu, sementara kepada Allah kita yang Allah yang bisa melindungi kita, kita tidak minta perlindungan kepada Allah dengan dana segitu? Kenapa tidak berpikir demikian? Orang beriman tidak layak seperti orang-orang jahiliyah. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tak sama orang-orang yang sudah ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Jangan panik-panikan seperti mereka. Jangan kaum muslimin. Tetapi memang iya, ada antisipasi, itu benar. Ada antisipasi. Baru-baru ini, hari ini, koran resmi di Perancis mengumumkan orang yang paling selamat dari virus novel corona baru ini adalah wanita-wanita muslimah yang berhijab dan bercadar. Ini koran resmi Perancis umumkan. Kenapa? Mereka tidak pakai salam-salaman. Mereka tidak pakai cipika-cipiki. Mereka tidak pakai rangkul-rangkulan. Dan mereka sudah menutup muka mereka. Ya, kenapa cuma mata? Sekarang dibuat oleh Cina dan orang seluruh dunia hampir begitu. Berbungkus semua. Dan mereka juga berbungkus tangan. Ini udah muslimah kita loh ya di sana. Nah, laki-laki juga, gubernur kita Bapak Anies Baswedan juga menganjurkan, untuk sementara kebudayaan mulia yang kita miliki, sementara kita tahanlah dulu cipika-cipiki, kita tahanlah dulu peluk-pelukan. Maaf kalau datang ulama-ulama kita kemarin, Ustaz Abdul Somad kah umpamanya, Ustaz Adi Hidayat atau siapa saja, mungkin antum rindu ingin memegang tangannya, mencium tangannya, lebih baik enggak usah dulu. Kita enggak tahu di tangan kita ini sudah megang apa tadi, sudah megang siapa tadi. Ini ulama kita, saya harus sampaikan ini, Pak. Maaf ya, rasanya untuk sementara tahanlah diri dulu. Kepengen sih meluk ulama kami, benar, tapi di masa fitnah ini tahan dulu. Tahan dulu. Ya, bisa tidak kira-kira begitu? Ini apa kata Ustaz Abdul Somad? Saya heran, saya diundang kemarin untuk ceramah atau untuk fotoan ini. Berfoto aja hampir 1 jam lebih. Kemudian kita lagi salam-salaman yang paling lama. Sekarang ini beliau gubernur Indonesia, Pak ya. Beliau mengatakan hindari dulu sementara waktu. Kebiasaan yang sebenarnya bagus sekali. Bersalam-salaman. Banyak salam-salaman yang terlintas sementara hindari dulu. Kalau ia juga bersalaman, enggak apa-apa. Tapi kita masing-masing sudah pakai sarung tangan. Karena bersalam itu menggugurkan dosa-dosa. Kan begitu kan? Bersalam apa? Tapi pakai sarung tangan. Kalau yang kuasa dengan salnya, ya. Salaman. Enggak apa-apa lama-lama biar menggugurkan dosa-dosanya. Dalam keadaan bebas ini, kita enggak tahu siapa di antara kita yang sudah megang yang salah tadi. Tapi baiklah kaum muslimin, topik kajian saya arahkan kembali kepada jalur kita. Terlalu larut kita dengan COVID-19 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat ISPA, kembali lagi bersama Islampedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik hikmah-hikmah yang ada di dalam video tadi. Dan mudah-mudahan dengan adanya video tadi, dengan kajian-kajian dari guru kita, itu bisa mempertebal keimanan kita. Dan tak lupa dan tak bosan admin mengingatkan untuk teman-teman sahabat ISPA, jangan lupa untuk jaga kondisi, karena kondisi kita itu adalah yang paling penting. Jaga sistem imun kita agar kita terhindar dari COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh dunia. Dan admin mempunyai satu pesan untuk teman-teman sahabat ISPA yang mungkin menggunakan hand sanitizer. Itu menggunakan hand sanitizer. Admin mengingatkan saat teman-teman sahabat ISPA menggunakan hand sanitizer, sebisa mungkin jangan dulu menggunakan api atau mendekati sesuatu yang berkaitan dengan api, atau itu pun bisa juga merokok mungkin kan. Jangan dulu. Karena apa? Karena di dalam hand sanitizer ini mengandung alkohol. Dan alkohol itu kalau tidak salah itu sekitar 70% atau 75% di dalam hand sanitizer. Itu sangat tinggi, teman-teman. Sangat tinggi. Dan itu bisa membuat terbakar, dan ada kejadian kalau nggak salah itu kejadian seseorang itu tangannya itu terbakar. Karena dia habis menggunakan hand sanitizer dan dia menghidupkan kompor kalau nggak salah. Dan kompor itu apinya langsung menyebar ke tangan beliau. Tapi alhamdulillah beliau hanya terbakar dan tidak sangat parah ya. Nah, dan jadi itu ya, admin mengingatkan dan menghimbau teman-teman jangan sampai salah. Jadi atau saat sesudah menggunakan ini langsung cuci tangan. Jangan sampai lupa untuk cuci tangan. Karena ini sangat-sangat berbahaya jika digunakan dengan tidak sepantasnya ya. Jadi itu jauhi atau hindari dengan api. Dan jangan disimpan di tempat-tempat yang suhunya terlalu panas ya. Karena takutnya kita untuk jaga-jaga ya, kita nggak tahu nanti bisa terbakar. Jadi intinya hindari sesuatu yang berkaitan dengan api. Terima kasih. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat dan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di lain waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.